Mitra Bisnis, Indonesia terus mencatat laju pertumbuhan investasi yang positif, terutama didukung stabilnya fundamental ekonomi dan penanaman modal asing, lantaran besarnya peluang investasi di Indonesia. Pada semester pertama tahun ini, total investasi langsung di Indonesia tercatat Rp148 triliun, naik 28% dibanding tahun lalu. Investasi asing juga meningkat 30% menjadi sekitar Rp107 triliun. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai pertumbuhan investasi di Indonesia ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Kalau kita lihat secara umum, memang dalam beberapa hal itu kita masih kedodoran ya. Jadi ongkos untuk memulai bisnis sangat mahal. Kemudian regulasi-regulasi lainnya yang terkait dengan pembebasan lahan, terkait dengan exit. Jadi kalau perusahaan itu mau meninggalkan industri, mau tutup gitu, itu susahnya setengah mati. Banyak sekali aturan yang harus dilaksanakan dan memakan waktu banyak dan ongkos yang mahal. Tapi ada perbaikan dari waktu ke waktu. Di lain pihak kita melihat investasi asing itu semakin marak. Bahkan Indonesia menduduki posisi keempat paling menarik buat investasi asing langsung. Nomor satu China, nomor dua Amerika, nomor tiga India, nomor empat Indonesia. Jadi dengan masih banyak persoalan terkait dengan pengaturan investasi, investor asing toh makin mengalir deras datang ke Indonesia. Kedua, juga investasi secara keseluruhan, asing maupun domestik itu menunjukkan pertumbuhan yang makin tinggi dari waktu ke waktu. Tahun 2011, pertumbuhan investasi itu udah 12%. 2010, 10%. 2009, 8%. Terus naik terus dari waktu ke waktu. Nah, tapi kita ingin menjaga momentum agar kesinambungan investasi ini berlangsung. Dan oleh karena itu harus dibenahilah berbagai aturan yang tidak sepatutnya rumit seperti sekarang dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, tapi kita punya daya tarik sih ya. Jadi kalau ditambang, ya investor itu tidak akan datang ke Vietnam karena di Vietnam tidak ada tambang. Tidak akan datang ke Malaysia karena di Malaysia tidak ada tambang. Cuma timah lah gitu ya. Jadi serumit-rumitnya di Indonesia itu datang juga karena barangnya sudah ada. Tinggal keruk gini, pet, jual gitu ya. Jadi itu kelebihan Indonesia karena memang barangnya cuma ada di Indonesia dan di beberapa negara yang segelintir di dunia ini. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.